Coba tangannya diangkat lagi semuanya. Kita sudah senang-senang. Sekarang goyang lagi bareng Monata ya. Yang bisa nyanyi boleh nyanyi bareng. Terima kasih. Yuk nyanyi bareng lagi.